Ketika dia tidak beriman kepada hari akhirat, tidak tahu setelah mati dia mau jadi apa. Dia merasakan dunia ini segalanya, dapat bahagia di dunia ini, dapat apa yang dia cita-citakan tercapai di dunia ini, ada kehampaan. Setelah aku dapat, apalagi yang ku cari? Maka ada pengusaha sukses yang begitu suksesnya, setelah berhasil dia bunuh diri karena dia tidak tahu apa lagi setelah kesuksesan. Dan ada juga orang yang tidak berhasil bunuh diri. Karena apa? Karena dia rasa untuk apa hidup berpanjang-panjang kalau sekarang terus-terusan mengalami kegagalan. Hal itu tidak pernah dilakukan oleh orang yang bernama Islam. Dia tahu jalan dan tahu tujuan dari perjalanan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat jelas mengatakan kepada kita, tidak Islam tidak bagus. Tidak beriman bagaikan orang tersesat di hutan rimba tanpa tahu arah tujuan pergi ataupun arah kembali pulang. Kasihan deh lo. Ya, ayat yang kita kaji ini memang sangat menarik karena bisa ditinjau dari beberapa segi. Salah satu sisinya adalah ketika umat Islam tidak beriman kepada hari akhirat. La yu'minuna bil akhirah anis sirat lanakibun. Artinya, kalaulah sudah seorang tidak beriman kepada hari akhirat, ini adalah memang penyimpangan yang paling mendasar. Karena Rasulullah selama 13 abad pertama Islam berkembang, yang ditanamkan itu adalah masalah tauhid ataupun akidah. Ya, akidah yang paling penting dalam pemahaman ini. Karena bisa kita ilustrasikan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ja'al hadha baladan amina warzuk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Di situ juga dihimbaukan syarat yang paling utama kita-kita ketika kita beriman, maka kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah miftahur rizku, rizki. Artinya kunci rezeki. Apabila kunci rezeki sudah rusak, maka kita pun akan rusak. Bukan kita saja, tatanan kehidupan pun akan menjadi lebih rusak. Na'udzubillah min dzalik. Perlulah di bulan yang suci, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh Allah lipatkan ganda pahala, di bulan yang mana Allah ingin mencabut segala dosa atau ditarik semua hamba-hambanya terlepas dari api neraka, maka pada bulan inilah yang lebih cocok dan indah untuk memperbaharui tauhid kita supaya ketauhidan kita kepada Allah lebih sempurna. Artinya tidak ada hambatan, semua dengan syariat Allah akan menjadikan hidup kita dan membuat kita redha segala atas apa yang telah diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya, gitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul, terima kasih Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan ayat kita pada hari ini, bahwasanya kunci beriman kepada hari akhirat satu tenaga baru akan memberikan satu semangat baru bagi kita untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini. Ustaz Dana ulang ya. Oh ya. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul, terima kasih Ustaz Jenal, para pendengar rahimakumullah. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari kajian kita pada kita hari ini. Yang pertama adalah bahwasanya beriman kepada hari akhirat adalah merupakan kunci utama bagi kita untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini. Karena beriman kepada hari akhirat adalah tenaga baru bagi kita untuk menyongsong ibadah kita, menyongsong perbuatan baik kita. Karena dengan beriman kepada hari akhirat, maka kita memiliki visi yang jauh ke depan, sehingga akhirnya apa yang kita lakukan sekarang, walaupun mungkin terasa berat, akan tetapi dengan membayangkan betapa indahnya ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga raihan yang siap menanti kita, maka rasa lelah, rasa haus bukan lagi menjadi permasalahan bagi kita. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surga Raihan kan?